Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tafakku fid-din wa tawasi bil-haq wa tawasi bil-sabr, dalam rangka mendalami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka saling wasiat, mewasiatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma ada di tangannya, yaitu demi Allah, la yu'minu 'abdun, tidaklah seorang hamba sempurna keimanannya hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai atau menyukai kebaikan untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsih, seperti kebaikan yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita jelaskan bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya hak tetangga terhadap tetangganya, yang dimana kehidupan bertetangga padanya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Baik tetangga itu Muslim yang masih kerabat atau Muslim yang bukan kerabat, atau bahkan tetangga tersebut adalah seorang yang kafir, tetap sebagai tetangga dia memiliki hak yang harus ditunaikan, yang harus dipenuhi. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan faedah-faedah dari hadis ini juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan di sana ada faedah tambahan tentang hak-hak bertetangga. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan bahwasannya tetangga itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga yang muslim yang masih ada hubungan kekerabatan, maka tetangga yang seperti ini memiliki 3 hak. Yang pertama hak sebagai seorang muslim, hakul Islam. Yang kedua adalah hak sebagai kerabat. Kemudian yang ketiga adalah hak sebagai tetangga. Ini jenis tetangga yang pertama. Jenis yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga yang muslim. Dia memiliki hak Islam, sesama muslim harus saling menunaikan haknya. Yang kedua, dia memiliki memiliki hak al-jiwar, hak bertetangga. Sehingga seorang muslim itu memiliki 2 hak. Tetangga yang muslim memiliki 2 hak, hak Islam dan hak bertetangga. Dan yang ketiga adalah tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu hanya hak bertetangga, yaitu tetangga yang kafir. Dia memiliki hakul jiwar, hak bertetangga. Dan juga sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang agungnya hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasannya tetangga itu adalah tetangga itu akan mewariskan atau akan saling mewarisi antara tetangga yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hadis yang sahih yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Terus-menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasannya tetangga itu akan mewarisi, akan menjadi ahli waris. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya tetangga. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak tetangga dan sebagainya. Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu pada pembacaan faedah-faedah yang diambil dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Dan di sana masih ada hak-hak tetangga yang lainnya. Di antara hak tetangga yang lainnya adalah haramnya mengganggu tetangga. haramnya atau dilarangnya adziyatul jar, mengganggu, menyakiti, menzolimi tetangga, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk jannah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kezolimannya. Tentunya ini merupakan peringatan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya adziyatul jar, mengganggu, mendzalimi tetangga. Baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya dan seterusnya. Ancamannya adalah la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah orang yang tidak aman tetangganya dari kejelekannya, kezalimannya. Tidak aman dari kezaliman tetangganya. Tetangga yang seperti ini atau orang yang seperti ini terancam la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah orang yang tidak aman tetangganya dari kezalimannya. Maka haram berbuat al-zulm, kezaliman, keburukan kepada tetangga. Dan ini pun menjadi anjuran agar kita memperhatikan ahwalul jiran, kondisi tetangga, sehingga kita tidak mudah berbuat kezaliman kepadanya. Misalkan tetangga sebelah lagi sakit, maka jangan coba-coba membunyikan suara tape atau yang semisalnya, walaupun suara tersebut adalah murattal, walaupun suara tersebut adalah kajian-kajian. Nah, yang namanya orang sakit, nah, kondisinya tidak enak badannya, pikirannya, walaupun mungkin suara yang dia dengar adalah Al-Quran atau yang semisalnya, ketika suaranya gaduh, keras, maka dikhawatirkan akan mengganggu yang semestinya si sakit ini istirahat, butuh ketenangan. Maka ketika diganggu dengan suara-suara tersebut, walaupun itu adalah suara kajian atau yang semisalnya, maka ini mengganggu dan masuk dalam adziyatul jar, menzalimi atau mengganggu tetangga. Maka perhatikan ahwalul jiron, kondisi atau keadaan tetangga kita. Nah, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan mengganggu tetangga. Atau misalkan tetangga memiliki kebiasaan tidur jam sekian misalkan, dan memang di tempat tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwasannya nam tidur siang jam sekian, misalkan ba'da zuhur itu waktunya tidur siang, maka jangan coba-coba nam taib tetangganya ya, membunyikan bunyi-bunyi yang mengganggu ketenangan istirahat tetangganya. Nah, misalkan tanpa memberitahu kepada tetangga, ya, tetangga lagi istirahat, tiba-tiba kamu memaku dinding misalkan, ya, taktuk taktuk, sehingga tetangga merasa terganggu. Ya. Nah, maka ini penting. Ya, kalaupun mau memperbaiki rumah ya, yang perlu diperbaiki, ya, maka tidak ada salahnya untuk memberitahu pada tetangga, memohon maaf, ya, bahwasannya ini darurat, ya, harus diperbaiki, ya, dan mohon maaf mengganggu istirahatnya atau yang semisalnya, ya, sehingga tetangga tidak merasa terganggu. Dan dia pun merasa dihargai. Dan ini penting. Atau perkara-perkara yang lainnya yang mungkin dianggap sepele, ya, tetapi yang sebenarnya atau pada hakikatnya yu'dzil jar, mengganggu atau menzalimi tetangga. Maka ini hukumnya haram. Taib, tidak masuk jannah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya, kezalimannya. Kalau tetangganya itu maling, ya, otomatis, ya, orang-orang yang hidup di sekitarnya enggak merasa aman, ya, khawatir. Nah, rumahnya yang menjadi sasaran. Taib. Atau keburukan-keburukan yang lain yang muncul dari seorang tetangga, maka haram hukumnya berbuat aziyah kepada al-jiran, berbuat keburukan atau kezaliman atau mengganggu tetangga. Kemudian yang berikutnya diantara hak-hak tetangga atau dalam hadis yang sahih, ya, nah, tentang larangan mengganggu tetangga, ya, hadis yang sahih, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Jangan mengganggu tetangganya. Nah, kemudian yang berikutnya di antara hak-hak tetangga adalah bermurah hati kepada tetangga atau memudahkan urusan tetangga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan ala jidari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu pada dindingnya, pada dinding rumahnya. Nah, karena kalau tetangga yang menempel atau yang berbatasan dengannya tidak aman dari saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Misalkan dalam hal menarik tali misalkan dari sana ke sini, yang dimana harus memaku di tembok tetangga misalkan, atau rumah tetangga ini harus ditopang dengan satu kayu agar tidak roboh misalkan, tetapi topangan tersebut harus menopang di tembok tetangga misalkan, atau yang semisalnya. Dari keadaan-keadaan tetangga yang saling berbatasan, kadang terjadi yang seperti ini. Maka bermurah hatilah, bermurah hatilah dengan tetangga, berlapang dada dengan tetangga. Sehingga ketika tetangga membutuhkan untuk menancapkan kayu ataupun yang semisalnya di dindingnya, selama tidak merusak dindingnya atau tidak berpengaruh besar, tidak membuat lubang naam yang akan menembus ke dalam rumahnya, selama tidak demikian maka bermurah hatilah, berlapang dadalah. Berikan kemudahan kepada tetangga untuk melakukan hal-hal yang demikian. Yang demikian karena besarnya hukukul jiran, hak-hak tetangga. Naam. Kemudian yang berikutnya, di antara hak-hak tetangga adalah ta'ahudul jiran, mengingat tetangga ketika seseorang mendapatkan suatu nikmat, mengingat tetangganya, perhatian dengan tetangganya, sehingga ketika seseorang dapat rizki, bisa misalkan membuat makanan yang berkuah, baik itu sop ataupun itu naam soto misalkan, gulai misalkan, atau yang semisalnya, maka akfir marakahu, perbanyak kuahnya, perbanyak airnya, kemudian ingat tetangga. bagi tetangganya. Nah, sebagaimana ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzarrin, idza tubakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, memasak makanan yang berkuah, maka perbanyak airnya. Dan ingat tetanggamu, bagi dia. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Ketika memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya. Mengingat tetangganya. Kalau lagi makan enak, ingat tetangganya. Nah, perbanyak kuahnya. Jangan tetangga cuma dapat baunya. Masya Allah, buat gulai misalkan, atau yang semisalnya, tetangga cuma dapat baunya, padahal dia mampu untuk memperbanyak airnya. Maka ini na'am, tidak selayaknya bagi seorang tetangga. Kasihan tetangganya, hanya dapat baunya. Maka ketika seseorang masak makanan, memasak makanan yang berkuah atau berair, perbanyak airnya, kemudian bagi tetangganya. Demikian pula makanan-makanan yang lain, apalagi makanan yang tetangga menghirup baunya. Nah, maka ingat tetangganya. Kemudian yang berikutnya, di antara hak-hak yang berkaitan dengan tetangga, hendaknya para wanita, para istri-istri kita, hendaknya tidak meremehkan kebiasaan baik, yaitu saling memberi antar tetangga. Hendaknya para wanita tidak meremehkan hadiah atau pemberian kepada tetangga, atau hadiah atau pemberian dari tetangga. Walaupun mungkin hadiah yang diberikan kepada tetangga atau pemberian yang diberikan kepada tetangga itu bernilai rendah, ya, tapi kebiasaan memberikan hadiah janganlah diremehkan. Walaupun hadiah tersebut tidak begitu besar, pemberian tersebut tidak begitu berharga, namun hendaknya para tetangga ini saling memberikan hadiah, saling memberi antar satu dengan yang lainnya. Dan hendaknya para wanita atau para istri-istri tidak meremehkan hal yang demikian. Walaupun mungkin di rumahnya hanya ada sayur apa misalkan, atau ada makanan apa, walaupun mungkin hanya sedikit, diberikan kepada tetangga yang memang di rumah juga cuma sedikit, ya. Nah, demikian pula ketika dikasih oleh tetangga, mungkin dikasihnya sedikit atau dikasihnya barang yang atau makanan yang murah, ya. Nah, hendaknya juga tidak meremehkan apa yang diberikan oleh tetangga kita. Nah, dan di sini disebutkan secara khusus an-nisa atau para wanita, ya, karena ini khusus disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya. Nah, karena an-nisa di sini sudah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan atau janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya dalam hal pemberian, walaupun hanya memberikan firsinasyah, yaitu bagian kaki kambing, ya. Apa bahasa ininya? Kikil, tengkleng, apa? Tengkleng, ya. Walaupun hanya tengkleng kambing. Nah, yang notabene murah, ya, bahkan mungkin dibuang-buang, ya. Nah, walaupun hanya dengan memberikan itu hadiah itu, masak kambing misalkan, kebetulan masaknya cuma kakinya misalkan, kasih, walaupun hanya firsi nasyah, ya, kaki kambing, ya, tengkleng kambing, ya, kalau ayam mungkin ceker ayam, ya, atau yang semisalnya. Demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita sahabiat. Wahai kaum wanita muslimah, janganlah sebagian kalian meremehkan kepada tetangganya, ya, dalam hal hadiah, walaupun hanya menghadiahkan naam tengkleng tadi, kambing, ya, kaki kambing. Disebutkan kaki kambing di sini hal yang naam rendah, ya, atau murah, ya. Taib. Ini agar supaya sesama tetangga tidak meremehkan antar satu dengan yang lainnya dalam hal pemberian. Artinya, kalaupun yang dia miliki mungkin hanya itu, ya, berikan hadiah kepada tetangganya. Yang dia punya mungkin hanya ceker ayam, ya, kebetulan gak bisa beli dagingnya, ya, hanya bisa beli cekernya, 5.000 dapat banyak misalkan. Nah, dimasak sop misalkan, perbanyak airnya, kasih tetangganya, ya. Nah, taib. Subhanallah, dan ini mujarrab, ya, teruji yang demikian ketika saling memberikan hadiah, walaupun mungkin sesuatu yang ringan, ya, akan menumbuhkan dan menguatkan ulfah dan ukhuwah, ya, dan mahabbah, saling cinta, saling sayang, nah, antar sesama muslim atau sesama tetangga. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ya, karena sudah masuk waktu azan atau waktu isya, nah, kita lanjutkan insyaallah ba'dal azan. Nah, al muadzin fali azin. Baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hukukul jiran, disampaikan kembali dan diingatkan bagi antum yang mungkin motornya masih di samping masjid, hendaknya dipindahkan ke halaman rumahnya Pak Iswar. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di antara hak-hak tetangga adalah bahwasannya tetangga yang paling besar haknya adalah yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Sebagaimana hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, innali jarain. Fa ila ayyihima uhdi?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Maka kepada yang mana aku memberikan hadiah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minka baban. Berikanlah hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya denganmu atau dengan rumahmu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang lebih dekat dengan pintu rumahnya ini na'am memiliki hak yang lebih besar. Maka ketika seseorang tidak bisa memberikan hadiah ke seluruh tetangganya misalkan karena terbatas ya, nah maka yang paling berhak untuk diberikan hadiah tersebut adalah yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Kemudian yang berikutnya, di antara yang penting untuk diketahui dalam hukukul jiran, hak-hak tetangga, adalah bahwasannya dosa yang dilakukan terhadap tetangga atau kezoliman yang dilakukan terhadap tetangga itu lebih besar, lebih besar daripada dosa yang dia lakukan kepada orang selain tetangga. Bahkan dosa yang dia lakukan kepada tetangga itu mudha'af, berlipat-lipat. Daripada dosa yang seorang lakukan kepada selain tetangga. Seperti contoh halnya tentang zina. Berzina dengan sekian orang tetapi bukan tetangga, Dikatakan dalam hadis bahkan 10 berzina dengan 10 perempuan tetapi bukan tetangga, itu lebih mending daripada berzina dengan istri tetangganya. Dia menunjukkan bahwasannya dosa yang dia lakukan terhadap tetangga itu mudha'af, berlipat-lipat. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya atau beliau bertanya kepada para sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang zina, apa hukumnya zina? Maka para sahabat menjawab, haram, harramahullah wa rasuluh, zina itu telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah mereka menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan faedah, membimbing para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi ashri niswatin khairun lahu min an yazniya bi imra'ati jari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang berzina dengan 10 wanita selain tetangga itu lebih ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Itu lebih ringan daripada berzina dengan satu orang istri tetangganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada sahabatnya tentang sarikoh, tentang pencurian. Apa hukum mencuri? Maka para sahabatnya menjawab, haram, harramahullahu wa rasuluh, telah diharamkan perbuatan mencuri itu oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau bersabda, la an yasriqa ar-rajulu min ashrati abyad aisar alaih min an yasriqa min baiti jari. Sungguh seseorang itu mencuri dari 10 rumah, mencuri dari 10 rumah selain tetangganya itu lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Itu lebih ringan baginya daripada mencuri dari satu rumah tetapi rumah itu rumah tetangganya. Nah, ini merupakan dosa kezaliman terhadap tetangga itu dilipat gandakan. Nah, yang demikian karena tetangga itu memiliki hak yang besar, sehingga dosa pun ketika dilakukan terhadap tetangga atau kezaliman dilakukan kepada tetangga ini pun mudha'af, dilipat gandakan. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada tetangga. Nah, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menunaikan hak-hak tetangga kita. Nah, hadis-hadis yang sudah kita baca tadi menunjukkan besarnya ya, hak-hak tetangga kita. Nah, minimalnya naam hak tetangga adalah tidak diganggu oleh tetangga yang lainnya. Kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu tetangga yang lain. Nah, ketika mungkin dia belum bisa ngasih hadiah, belum bisa memberikan ini atau itu, ya, maka hak-hak yang lain ditunaikan yang dia mampu, seperti kaful adha, nah, menahan diri dari berbuat adhiyah, mengganggu kepada tetangga. Nah, demikian pula berusaha untuk sabar terhadap gangguan yang dilakukan oleh tetangga, ya. Di samping kita menahan diri dari tidak mengganggu tetangga, ya, kita menahan diri untuk tidak mengganggu tetangga, maka kita pun sabar ketika kita mungkin diganggu oleh tetangga. Nah, sabar. Dan ini termasuk daripada husnul jiwar. Nah, dan masih banyak yang lain daripada hukukul jiran, hak-hak tetangga. Namun apa yang sudah disebutkan tadi, nah, adalah perkara-perkara yang mendasar, yang naam keumuman kita saksikan dalam kehidupan kita bertetangga. Naam, dan insya Allah sudah mencukupi, ya, sebagai modal, sebagai bekal bagi seseorang untuk, ya, berbuat ihsan terhadap tetangganya atau menunaikan hukuk, hak-hak tetangganya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Afan Ustaz, apakah tetangga yang MLM masih berhak dari hak-hak tetangga? Jazakallahu khairo. Nah, jangankan MLM, kafir aja tadi memiliki apa? Hak. Tidak boleh mentang-mentang MLM, ya, kamu membunyikan sound system yang keras di depan rumah tetanggamu, anggap apa di MLM. Enggak boleh. Ya. Nah. Atau kamu membuang kotoran di depan rumahnya tetanggamu yang MLM, enggak boleh. Ya. Nah. Dia memiliki hakul jiran, hak bertetangga. Enggak boleh mengganggunya. Enggak boleh menzaliminya, ya. Dia punya hak, ya. La yuhibbu la yu'minu abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang hamba sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika kamu menyukai untuk istiqomah di atas al-haq, maka demikian pula kamu ingin tetanggamu ini berada di atas al-haq. Maka sebagai tetangga, nah, coba untuk memberikan nasihat, ya, kasih tahu, misalkan kasih rekaman asatidzah kita tentang penjelasan ini, kasih, ya, apalagi dia mungkin notabene hanya sekedar ikut-ikutan, ya, belum faham atau nggak mau tahu atau yang semisalnya, kasih rekaman-rekaman, ya, nah, baik. Lain halnya dengan yang mungkin sudah naam menentang keras dan mungkin dedengkotnya atau tokohnya atau ustadznya, dan kamu khawatir kalau kamu mungkin memberikan nasihat kepada dia malah kamu yang akan dinasehati, ya, terbawa dengan syubhatnya. Nah, hak-hak tetangga yang lain masih ada banyak, ya, tidak mengganggunya, tidak menzaliminya, ya. Nah, dan yang lainnya. Nah, tidak berarti karena dia tetangga kemudian bermesra-mesraan walaupun dia ahlul bid'ah, ya, tidak. Tidak demikian. Tidak harus demikian. Kalau dia ahlul bid'ah, maka tempatkan pada posisinya. Kalau dia tetangganya, tetap dia masih memiliki hak-hak tetangga. Ya, kita tidak boleh mendoliminya walaupun dia ahlul bid'ah. Ya, gak boleh. Bahkan kalau mampu kita dakwahi. Ya. Nah, kalau gak mampu tinggalkan. Tapi tidak mendoliminya, tidak menyakitinya. Baik. Mafhum insyaallah ya. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah MLM ya. Nah, karena setiap pembahasan kita dikaitkan lagi dengan MLM ya, tentang iadatul marid, menjenguk orang sakit. Muncul lagi pertanyaan, boleh enggak menjenguk orang yang sakit yang MLM. Nah. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Terakhir kita selesai dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, tadi belum baca hadis ya? Nah, belum. Berarti sekarang. Nah. Man yaqra'ul hadis. Thalabah, santri merapat ke sini. Tidak bermain sendirian ya. Di sini lagi taklim, di situ bermain. Enggak baik. Tidak sesuai dengan adab. Masing-masing pegang bukunya, yang ada PR mengerjakan PR-nya. Baik. Man qara' al-hadis afdal ya Abu Kash. Yuhibba ma yuhibbu li nafsi ahsanta. Naam, walladhi nafsi biyadi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaihi. Ba'dahu. Yang lain. Yang belum. Afdal. Abu Maria. Hafidz al-Hadith. والذي نفسي. Abdun. Doi, Sanda. Yang lain. Indak ya Abu Alim. Santa. Nah. Yang lain. Muttafaqun alaih. Nah. Santa, faddal. Santan. Nah, masih ada yang belum. Daman yang jauh-jauh. Allah. Baik. Santa. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zham qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ay? Qala an taqtula waladak khashyata an ya'kula ma'ak. Qultu thumma ay? Qala an tuzaniya halilata jarik. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, nah, dan merupakan salah satu tokoh para sahabat dan merupakan naam salah seorang sahabat yang paling mengerti dengan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakanmu. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Qultu tsumma ay? Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taktula waladak khasyata an yakula ma'ak. Kemudian yang berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena takut anakmu akan ikut makan bersamamu. Khawatir rizkinya dimakan sama anaknya, sehingga anaknya dibunuh. Ini naam tingkatan kedua dari dosa besar, dari dosa-dosa besar. Qultu tsumma ay, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah itu, setelah syirik, kemudian membunuh anak karena takut memakan rezekinya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuzaniya halilata jarik, engkau menzinahi istri tetanggamu. Naam, ini pun termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih dan tidak diragukan kesahihannya. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, hadzal hadithu ishtamala ala thalathi minal mubiqat. Hadis ini mencakup tiga perkara yang menghancurkan. Tiga perkara yang mubiqah, yang menghancurkan. Ihdahuma, salah satunya, antaja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa syirkul akbar, maka ini adalah kesyirikan besar. Menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah syirik besar. Alladhi huwa a'zamu dzunub, yang syirik itu adalah dosa yang paling besar. Wa akbarul ma'asi, dan kemaksiatan yang paling besar. Wala yaghfiru aw wala yughfaru li sahibihi illa bitaubah, dan tidak diampuni pelakunya, pelaku kesyirikan, kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Wa dzalika bidkhuli bil Islam, yaitu dengan masuk ke dalam Islam. Wa amma man mata 'ala syirki fahuwa mukhalladun finnar, dan adapun orang yang mati di atas kesyirikan, maka dia kekal selamanya di dalam annar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka itu berada di nar jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik apabila seseorang tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, ketika dia mati di atas kesyirikan, maka tidak ada lagi ampunan untuknya. Dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Nah, maka ketika kita mendakwahi tetangga-tetangga kita atau keluarga kita atau tetangga kita atau yang lainnya dari teman-teman kita, ya, maka na'am, dakwahi mereka dengan tauhid, ajak mereka untuk bertauhid. Na'am, yang demikian karena keselamatan seseorang di akhirat nanti adalah dilihat baik dan tidaknya tauhidnya. Kalau seandainya dia masih melakukan kesyirikan, maka fal iyadzu billah, ya, kekal selama-lamanya di dalam an-nar. Nah, maka berusaha ketika mendakwahkan agama ini kepada keluarga misalkan, ya. Nah, maka dahulukan perkara tauhid ini. Tauhid awalan, tauhid dulu. Jangan berdakwah langsung. Nah, ya, main tembak, ya, langsung ibunya, bibinya harus pakai cadar misalkan. Tauhid belum diajari, tauhid belum diajari yang lain, ya. Nah, langsung. Nah, diperintahkan untuk perkara-perkara yang na'am berat bagi mereka ketika belum mengerti tentang tauhid. Maka sampaikan tauhid. Ketika seseorang dia bertauhid jauh dari kesyirikan, maka walaupun dia memiliki dosa-dosa yang selain kesyirikan, maka ketika dia harus masuk ke dalam an-nar, suatu saat nanti Allah angkat dia dari an-nar. Nah, selama dia adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hadzal janib, sisi ini ketika berdakwah, ya, dahulukan tauhid. Karena dosa syirik itu dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya kalau seseorang mati di atas kesyirikan. Nah, kalau misalkan ada kerabat kita atau orang tua kita masih memiliki kebiasaan menyerahkan sesajen-sesajen, ya, misalkan. Nah, ini berusahalah untuk bisa mendakwahi mereka dan nah, menghentikan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, dengan cara-cara yang bisa mereka terima. Berusaha dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita jauh dari kesyirikan. Nah, kemudian wan nususu minal ayatil karimati wal ahaditsu syarifati fi hadhihi al mas'alati katsirah. Nas-nas dari ayat yang mulia dan dari hadis-hadis yang mulia dalam masalah ini tentang haramnya kesyirikan dan ancaman-ancaman bagi yang berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, katsirah adalah banyak. Ayat-ayatnya banyak, hadis-hadisnya banyak, ya. Bisa antum lihat dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dan kitab-kitab yang lain. Kemudian ats-tsaniyah, dosa yang kedua atau kejahatan yang kedua setelah syirik, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan, antak tula waladak khasyata an yakula ma'ak, engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu ikut makan bersamamu. Faqatlu nafsil lati harramallahu hiyal martabatu thaniya minal dhunubil azimah wal mubiqatil muhlikah. Maka membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh ini menduduki kedudukan kedua setelah syirik dari dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang menghancurkan, membinasakan. Wa yazidul ithmu wa yatada'af wal iqab idza kana al maqtul dha rahimin minal qatil. Dan akan bertambah dosanya dan berlipat dosanya dan hukumannya apabila yang dibunuh itu adalah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang membunuh. Nah, membunuh orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan itu lebih besar dosanya. Nah, daripada membunuh orang yang sama sekali bukan kerabatnya. Yazidul itsm, lebih besar dosanya, bertambah dosanya, berlipat-lipat dosanya, hukumannya, balasannya ketika yang dibunuh adalah kerabatnya sendiri yang masih ada hubungan rahim dengannya. Wa yatada'af marratan ukhra hina ma yakunul hadfu aw al hadafu huwa qat'ul maqtuli min rizqillahi alladhi ajra ala yadil qatil. Dan berlipat ganda lagi dosanya, semakin berlipat lagi ketika pembunuhan tersebut tujuannya adalah untuk memutus atau menghalangi yang dibunuh dari mendapatkan rizki Allah yang Allah berikan melalui tangan si pembunuh. Nah, jadi kalau yang dibunuh masih ada hubungan kerabat, itu dilipat gandakan dosanya daripada yang bukan kerabat. Kemudian dilipat gandakan lagi ketika tujuan membunuhnya adalah memutus atau menghalangi seseorang dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan melalui tangan dia, tangan si pembunuh tadi. Seperti orang tua, orang tua rizki anak melalui orang tuanya. Ketika membunuh anaknya dalam rangka untuk menghalangi atau memutus, nah, rizki yang Allah berikan kepadanya melalui tangannya, Allah putus dari si anaknya. Nah, tujuan membunuhnya adalah untuk memutus rizki tersebut, maka dosanya lebih dilipat gandakan lagi, lebih besar lagi. Iya dan billahi min dzalik. Nah, fa fihi nihayatu syuh, karena di dalamnya terdapat apa? Sifat nihayatu syuh, puncak kekikiran, puncak naam kebakhilan, sampai-sampai anaknya sendiri gak boleh mendapatkan rizki yang Allah berikan melalui dirinya. Akhirnya dia membunuh anaknya karena khawatir akan menghabiskan rizkinya. Ini adalah nihayatu syuh, puncaknya kebakhilan, kekikiran. Wa ghayatu su'udzon billahi ta'ala, dan ini merupakan puncak sikap su'udzon kepada Allah, sikap buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia menyangka bahwasanya kalau anaknya masih hidup akan mengurangi rezeki dia. Tidak. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan rezekinya untuk masing-masing. Nah, walaupun mungkin ada rezekinya melalui tangan si orang tua tadi. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ia memberikan rizki, ya, bukan orang tua. Walidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taktulu awladakum khasyata imlaq, nahnu narzukuhum wa iyakum, inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, dan juga kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Sesungguhnya pembunuhan terhadap anak-anak itu merupakan khit'an kabira, dosa yang sangat besar. Ini yang kedua dari dosa-dosa besar. Yang paling besar adalah setelah kesyirikan, membunuh anak karena khawatir anaknya akan ikut makan bersamanya. Iya dan billahi min dzalik. Atsalisa, yang ketiga, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Az-zina huwa ar-rutbatu tsalitsa bi'azamil mubiqat wa syana'atiha. Zina itu merupakan tingkatan ketiga dari dosa-dosa yang membinasakan atau menghancurkan dan taib merupakan tingkatan ketiga dari dosa-dosa yang sangat buruk, atau dari akhlak-akhlak yang sangat jelek, yaitu berbuat zina. Dan lebih besar lagi atau lebih berlipat ganda lagi dosanya ketika yang diajak untuk berzina adalah istri tetangganya, sebagaimana hadis yang tadi sudah kita baca. Nah, dilipat gandakan dosa orang yang menzinahi istri tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga itu lebih ringan daripada berzina dengan satu orang wanita tetapi istri tetangganya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan nikah, ya. Nah, bagi yang mampu, ya, nikah menikahlah. Nah, taib, sehingga tidak ada alasan, ya, bagi seorang untuk melakukan zina atau yang lainnya. Ada yang halal. Nah, kemudian wayadzumu ismu hadhil mubiqa idza kanat almuznabiha halilatul jar, dan lebih besar dosa yang menghancurkan ini apabila yang diajak untuk berzina adalah istri tetangganya sendiri. Alladzi wasallahu ta'ala rasulahu 'alal birri bih, yang di mana tetangga ini adalah na'am yang telah Allah wasiatkan kepada rasulnya agar rasulnya berbuat ihsan, berbuat bir kepada tetangganya, berbuat kebajikan kepada tetangganya. Allah mewasiatkan rasulnya agar berbuat ihsan kepada tetangganya, wal ihsan ilaih, dan berbuat ihsan kepadanya, wa husni sohbatihi wa jiwarihi, dan agar mempergauli tetangganya dengan baik. Fakaifa yakunul amru idza afsada firasyah, maka bagaimana urusannya apabila seorang tetangga dia merusak ranjang tetangganya, wa antahaka hurmatahu, dan melanggar kehormatan tetangganya, wa dasa irdahu, dan menginjak-injak kehormatan tetangganya, wa khana jiwarahu, dan mengkhianati tetangganya, maka dosanya lebih besar. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, na'am, dalam tingkatan yang ketiga, setelah membunuh anak karena khawatir anaknya ikut makan bersamanya. Kemudian yang ketiga adalah menzinahi istri tetangganya. Nah, ini merupakan dosa besar, yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kemudian atsaniyah, faedah yang kedua, al-haditsu yadullu ala anna 'azmaz dzunub wa syirku billahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qatlu nafsil lati haramallahu bighairi haq, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh tanpa hak. Tsumma zina, kemudian yang ketiga adalah na'am, dosa zina. Nah, ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa yang paling besar. Atsalisah, faedah yang ketiga, qaulu sallallahu wa huwa khalaqak, sabda Rasulullah sallallahu wa huwa khalaqaka, dialah yang menciptakanmu, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu, bukan tandingan ini yang menciptakan kamu, tetapi Allah yang menciptakan kamu. Nah, kalimat wa huwa khalaqak, hadha siyaku tashbi', ini konteks apa? Tashbi'. Nah, konteks na'am menjelekkan. Fa innahum min ashba'il asya, karena sesungguhnya termasuk daripada perkara yang paling jelek, antuqabilan ni'am 'alaika bil isaah, yaitu sikap membalas nikmat yang diberikan kepadamu dibalas dengan kejelekan. Ketika kamu diberikan nikmat, kamu sudah diciptakan, kamu diberikan rizki dan seterusnya, kamu balas nikmat tersebut dengan kejelekan. Engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membalas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejelekan. ini termasuk absyaul asya. Nah, amalan yang paling jelek, yang paling buruk. Engkau membalas nikmat yang diberikan kepadamu dengan kejelekan. Fa kaifa idza kanal mun'imu huwa sahibun ni'amil 'azimah? Maka bagaimana kalau seandainya yang memberikan nikmat tersebut adalah pemilik nikmat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal minal kabirah, dan pemilik anugerah yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, allati awwaluhal ijad minal adam. Baik. Yang diantara awal nikmat yang diberikan kepadamu adalah al-ijad minal adam. Engkau diadakan, engkau diciptakan yang sebelumnya engkau tidak ada. Nah, kita dulu enggak ada. Kemudian Allah adakan kita, Allah ciptakan kita. Nah, sehingga kita bisa lahir di dunia ini, bisa hidup dan bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita dibalas dengan kejelekan, ya, dengan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dosa yang paling besar, ya, pelanggaran yang paling besar. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa seperti ini, yaitu dosa syirik, kalau dia mati di atas kesyirikan. Naam, iyadan billah min dalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Selesai dari penjelasan hadis yang naam, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.